Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil pembahasan tentang asbabul irs, ya, sebab-sebab dari diperolehnya warisan. Yang pertama an-nikah, sudah kita lewatkan penjelasannya, ya, akdu zawjiyah as-sahih, akad suami istri yang sahih, itu mengeluarkan segala akad yang batil, yang fasid, ya, atau hubungan yang itu tidak dibangun di atas akad, ya, itu semua keluar. Ya. Dan an-nikah ini bisa menyebabkan masing-masing dari suami dan istri saling mewarisi, ya, saling mewarisi satu sama lainnya. Kemudian yang kedua an-nasab, hubungan nasab, ya, ini sudah kita jelaskan juga. Dan an-nasab meliputi tiga golongan. Yang pertama al-usul. Al-usul adalah orang-orang yang si mayit bercabang darinya, itu usul. Al-usul siapa? Adalah orang-orang yang si mayit bercabang darinya, seperti para bapak dan ibu, terus kakek, nenek, ya. Nanti akan dirinci, ya, siapa-siapa saja dari nenek dan kakek yang mendapatkan, dan siapa-siapa di antara mereka yang enggak mendapatkan, ya. Adapun kalau bapak dan ibu mesti dapat. Kalau bapak dan ibu mesti apa? Dapat. Kemudian yang kedua al-furu'. Al-furu' adalah siapa? Orang-orang yang bercabang dari si mayit, orang-orang yang berasal atau bercabang dari si mayit, seperti anak-anaknya mayit, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian al-hawashi. Kalau al-hawashi adalah orang yang bercabang dari asalnya mayit. Ingat ya, kalau asal itu orang tuanya mayit ke atas, kalau furu' anak mayit ke bawah, kalau hawashi adalah orang-orang yang bercabang dari asalnya mayit, dari usulnya mayit, seperti ya saudara-saudara mayit. Ini kan bercabang dari asalnya mayit, satu orang tua dengan mayit, apakah sebapak dan seibu atau sebapak saja, iya kan? Itu hawashi. Saudara-saudara, baik itu saudara-saudara sekandung ataupun saudara-saudara sebapak ataupun seibu, semuanya merupakan ahli waris. Dan dia hawashi, kenapa? Karena dia bercabangnya, sumbernya sama dengan si mayit, ya. Apakah bapaknya dan ibunya sama, atau bapaknya saja yang sama, atau ibunya saja yang sama, ya. Juga paman, ini kan dia bercabang dari asalnya mayit. Paman itu bercabang dari siapa berarti? Dari kakeknya si mayit, ya kan? Paman kan dia anaknya kakek mayit, ya. Betul enggak? Paman. Paman kan saudaranya bapak mayit. Iya kan? Paman kan saudara, ya, saudara laki-lakinya bapaknya si mayit. Itu juga termasuk yang merupakan ahli waris, ya. Jadi perhatikan ini, kalau ada istilah usul mufradnya asal, maka orang tua, ibu bapak, dan terus ke atas. Kalau furu' adalah orang-orang yang bercabang dari mayit, anak, cucu, dan terus ke bawah. Paham? Kalau hawashi ke samping, itu orang-orang yang dia bercabang dari asalnya mayit. Asalnya mayit kan berarti bercabang dari orang tuanya mayit, seperti saudara. Saudara kan dia bercabang dari ya orang tuanya mayit. Paman juga dia bercabang dari kakeknya mayit, ya kan? Nah, samping. Ya. Jadi istilah kayak gini harus diingat-ingat, usul atau asal ke atas, furu' ke bawah, hawashi ke samping sudah. Ya. Kemudian sebab berikutnya dari dihasilkannya warisan adalah al-wala, yakni kebaikan seorang sayyid tuan yang membebaskan budaknya. Dengan sebab dia membebaskan budaknya, maka dia mendapatkan hak waris dari bekas budaknya. Ya. Kemudian juga sudah kita ambil pembahasan tentang penghalang-penghalang warisan. Ada tiga, rib perbudakan. Perbudakan menghalangi dari dua sisi. Iya. Budaknya enggak dapat dari keluarganya yang merdeka. Keluarganya yang merdeka enggak dapat dari keluarganya yang budak gitu. Al-qatal, pembunuhan. Ini juga sama, termasuk penghalang warisan. Al-qatal ini maksud adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa hak. Tanpa hak. Ya, ini sekedar murojaah singkat ya. Kalau pembunuhan ini menghalangi warisan dari satu pihak saja, satu sisi saja. Sisi yang membunuh itu yang enggak dapat. Yang membunuh, kalau ternyata setelah dibunuh dia masih hidup, dan yang membunuhnya justru yang mati, maka yang dibunuh dapat hak warisan dari yang membunuh. Ya. Kemudian ikhtilaf ad-din, perbedaan agama. Ini menghalangi dari dua sisi. Kalau ada dua orang saudara, misalkan dua orang bersaudara, satunya agamanya Islam, satunya Kristen, maka tidak saling mewarisi satu sama lainnya, meskipun antara papa dengan anak, ya, tidak saling mewarisi. Nah, semoga bisa difahami ini. Atau sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang bertanyakan terkait dengan sebab-sebab dihasilkannya warisan dan penghalang-penghalang warisan. Tafadhol, nyantai saja. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya, ada enggak? Nah, berarti saudara seibu kan? Ya, saudara seibu termasuk ahli waris. Iya, tapi pokoknya tidak semua ahli waris dapat. Nanti ketika berkumpulnya dengan siapa, nanti bisa jadi ada yang gugur. Kita sekedar mengetahui saja lah siapa saja mereka, golongan-golongan yang merupakan ahli waris. Baik, kita akan masuk ini perinciannya pada bagian berikut ini, halaman 11 ya. Al-warithuna minar rijali wa'adaduhum, ahli waris dari jenis laki-laki dan jumlah mereka. Jumlahnya mereka adalah 15, 15. Jadi ahli waris dari jenis kelamin laki-laki ada 15. Iya. Yang pertama, al-ibn, anak laki-laki. Dalilnya apa? Bahwasanya anak laki-laki termasuk ahli waris. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Ini wasiat warisan untuk anak-anak kalian. Nah, ini dalilnya sangat jelas untuk anak laki-laki. Yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat atas kalian untuk anak-anak kalian. Kemudian yang kedua, ibnul ibni wa in nazal. Ibnul ibni artinya ya, anaknya anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Tergambar ya, insyaallah ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, tergambar kan? Ya. Wa in nazal, meskipun terus ke bawah, cicit laki-laki dari cucu anak laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki. Dan terus setelah cicit apa lagi? Selama menyambungnya dia dengan laki-laki terus, maka dia termasuk ahli apa? Waris. Sama terus, apa sih kita? Cucu, anak, cucu, cicit itu apa lagi? Jangga, wareng. Pokoknya selama dia menyambungnya lewat jalur laki-laki, terus dia termasuk ahli waris. Paham itu? Nah, itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyasan 'alal ibn, dikiaskan kepada anak laki-laki. Ya, dikiaskan dengan anak laki-laki. Apalagi orang-orang Arab biasa menyebut cucu laki-laki itu sebagai anak laki-laki. Ya, menganggapnya sebagai anak laki-laki. Paham ini ya? Yang ketiga, kalau misalkan ada yang masih kurang jelas, ditanyakan. Jadi antum fahami baik-baik fikihnya, nanti perhitungannya insyaallah gampang. Fikihnya dulu. Jadi ketika disebut berapakah jatah ini, langsung bisa disebutkan. Ini berapa? Bisa disebutkan. Nah. Nanti jatah-jatahnya belum. Hanya di sini mengumpulkan siapa-siapa saja ya dari jenis laki-laki yang termasuk ahli waris. Yang pertama tadi siapa? Anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki dan terus ke bawah. Yang ketiga, al-abu, bapak. Iya. Dalilnya apa? Bahwasanya bapak dapat warisan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus," bagi ibu dan bapak masing-masing dari keduanya 1/6 dari harta peninggalan. Ya, nanti ada rinciannya. Iya, ada rinciannya. Di antaranya 1/6 jatah bapak. Iya. Tapi enggak mesti. Ya, nanti insyaallah rinciannya akan datang. Yang jelas ada dalilnya, maksudnya bapak itu termasuk ahli waris. Yang keempat, al-jaddu, kakek. Iya, kakek sudah ngerti semua kan? Kakek. Iya. Kakek alias abul ab, bapaknya bapak. Lebih mudah mana? Kakek dengan bapaknya bapak. Ya, kakak dari bapak, kakek dari bapak, lebih enak. Karena kakek kan, kakek dari mana ini, ya kan? Kakek dari bapak. Ya. Wa inna ala meskipun terus ke atas, habis kakek apa lagi? Papanya kakek, buyut. Papanya buyut, canggah lagi. Papanya canggah, wareng lagi kok sama sih, naik turun. Ya, almarhum seperti itu sih, pahami kan? Selama menyambungnya lewat jari laki-laki, maka dia terus sebagai ahli waris. Ya. Kemudian ini dalilnya apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Ya. Kemudian yang kelima, al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Kalau sekandung ngerti kan seayah dan seibu. Ya, itu sekandung. Al-akhu asyaqiq, saudara laki-laki sekandung. Apakah kakak dia atau adik dia yang laki-laki? Adiknya si mayit maksudnya dia gitu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surat An-Nisa, wa huwa yaritsuha illam yakul laha walad. Maka saudara laki-laki mewarisi harta peninggalan saudari perempuan yang mati. Jika saudari perempuan yang mati ini tidak meninggalkan anak. Enggak ada anak. Ada orang mati meninggalkan saudara laki-laki. Ya sudah, warisannya buat siapa? Saudara laki-laki. Senang satu-satu. Jangan terbayang nanti kalau gini-gini nanti satu-satu belum. Dibentuk dulu bangunannya, dikuatkan dulu, jangan langsung. Kalau gini gimana? Jangan peras dulu ya. Ya. Nanti kalau sudah terkumpul semua, ya fikihnya semuanya iskal kesulitan akan hilang. Ya. Kemudian al-akhu li'ab. Saudara laki-laki sebapak. Bapaknya sama, ibunya beda, itu sebapak. Dalilnya di surat An-Nisa juga cuma di awal-awal ini. Lafaznya sama dengan dalil tentang al-akh asyaqiq wa huwa yarith wa illam yakul laha walad. Dan ya. Sama dalilnya ya, afwan, dalil sama dengan yang di atas itu. Al-akh asyaqiq sama dengan dalilnya al-akh asyaqiq surat An-Nisa itu di akhir-akhir. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia saudara laki-laki sebapak mewarisi harta peninggalan saudari perempuan sebapak. Jika saudari perempuan sebapak ini, ya, laisa laha walad, ya, tidak memiliki apa? Anak. Sama, ya. Yang ketujuh, al-akh li'um, saudara laki-laki seibu. Ya, beda bapak sama ibu. Termasuk ahli waris juga ya, saudara laki-laki seibu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa di awal-awal. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Apabila ada orang mati diwarisi dalam keadaan kalalah, yakni yang matinya ini dia tidak meninggalkan anak. Iya. Tidak juga meninggalkan usul yang laki-laki. Anak enggak ada, usul laki-laki enggak ada, bapak enggak ada, kakek enggak ada, buyut laki-laki enggak ada. Iya, maka dia termasuk ahli waris. Itu kalalah, seorang mati tidak meninggalkan usul yang laki-laki dan juga tidak meninggalkan anak. Juga tidak meninggalkan apa? Anak, ya. Paham ini? Al-akhli um. Ya. Kemudian yang ke-8, ibnul akh asy-syaqiq, ibnul akhi asy-syaqiq wa in nazal. Anak laki-laki dari saudara sekandung. Tergambar enggak? Anak laki-laki saudara sekandung, ponakan laki laki dari saudara laki-laki sekandung. Paham ini ya? Ya. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Meskipun terus ke bawah, maksudnya apa? Anaknya keponakan laki-lakinya kalau laki-laki dia. Dapat juga, termasuk ahli waris juga maksudnya. Paham? Kemudian anak laki-lakinya lagi gitu. Yang laki-laki saja khusus. Ya. Jadi yang ke-8 siapa? Keponakan laki-laki dari apa? Saudara laki-laki sekandung, terus ke bawah anaknya keponakan laki-lakinya yang laki-laki, ya. Pokoknya kalau ininya ingat hafal itu insyaallah enggak sulit, ya. Yang ke-9 nanti ada kita kasih kesempatan untuk bertanya barangkali ada yang kelewat, ya, poin yang berapa. Yang ke-9, ibnul akh li abin wa in nazal, anak laki-lakinya saudara laki-laki sebapak, alias ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Itu harus tergambar itu. Gantung insyaallah, apalagi sudah berkeluarga gampang memahami ini ya insyaallah ya. Ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak tergambar? Apa perlu digambar? Enggak usah kan? Paham? ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Ya, sebapak berarti beda ibu. Yang tadi sekandung. Tadi sekandung. Kalau tadi ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, sebapak dan seibu. Kalau ini ponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, satu bapak, beda ibu. Ini juga termasuk ahli waris gitu ya. Kemudian yang ke-10, al-am asyaqiq, paman sekandung. Kalau paman sekandung, al-am perhatikan, paman adalah iya. Saudara laki-laki lakinya bapak si mayit. Saudara laki-laki si mayit yang sekandung. Itu paman al-am. Kalau khol, paman dari ibu. Ini bukan ahli waris. Kalau am, paman dari bapak. Paman dari siapa? Bapak. Bapaknya siapa? Bapaknya mayit. Kita membahas tentang mayit. Iya. Al-am asyaqiq, paman sekandung. Maksudnya apa paman sekandung? Saudara laki-lakinya bapak mayit. Tergambar enggak? Mamang itu siapa? Mamange mayit, berarti saudara laki-laki bapaknya mayit yang sekandung, seayah dan seibu. Misalkan ada orang nih, ada orang punya anak laki-laki dua, ya kan? Kemudian yang satu menikah punya anak, ya punya anak, ya. Kemudian anaknya mati, ya anaknya mati, bapaknya juga sudah mati, masih ada paman kan? Tuh, ini harus dipahami nih, ya, paham ini? Paman sekandung, maksudnya apa paman sekandung? Saudara laki-laki sekandungnya bapak si mayit. Ngerti? Kalau belum ngerti, saya ulangi sampai 10 kali. Kalau sudah ngerti ya sudah 3 kali juga. Nah, paman kan bukan perempuan. Kalau bibi itu namanya. Ya, nah, enggak, nanti tenang, sabar makanya. Sabar dulu yang belum-belum nyatanya, nanti puyeng. Yang disebutkan aja tadi yang sudah kita lewatkan, diingat aja dulu. Nanti kena semua, ketemu semua nanti. Yang penting tadi istilah-istilah tadi gitu. Paman jangan sampai muter-muter, paman kemana ya? Wah ini bingung kita menjelaskannya. Ya, kemudian ya di Moroja kembali nanti ya di rumah ya. Setelah lagi, bilang lagi. Jadi pas masuk tuh yang pelajaran sebelumnya tuh diingat gitu. Nanti nyambung terus jauh. Ya. Nanti setelah itu antum ya, di sini siap membantu memecahkan permasalahan ahli waris gratis, bukan di sini masalahnya. Kemudian al-am li'ab, paman sebapak. Maksudnya paman sebapak, saudara laki-laki bapak yang sebapak. Ya, saudara sebapaknya bapak. Ya, saudara sebapaknya bapak. Al-am li'ab, ngerti kan? Paman sebapak. Paman sebapak itu gambarnya apa? Saudara laki-laki sebapaknya bapaknya mayit. Mayit, oh mayit punya bapak ya. Punya bapak, kalau bapak enggak ada yang bingung kan? Bapak kan punya saudara nih. Ya, saudaranya cuma sebapak gitu. Beda ibu. Maka itu namanya al-am li'ab, paman sebapak. Jadi ada paman sekandung, ada paman sebapak, itu dipahami. Kalau paman sekandung berarti saudara sekandungnya bapak gitu ya. Kalau paman sebapak berarti saudara sebapaknya bapak. Aduh, bapak-bapak melulu ini. Insyaallah paham lah ya. Ya bisa nanti Abu Dhiya menyek kakeknya nih kedua kali misalkan contohnya gitu ya. Pokoknya itu masalah itu nanti itu terlalu panjang gitu. Nikah nanti KUA-nya siapa segala macamnya. Paham kan insyaallah ya? Kemudian yang berikutnya Ibnul Am Asyaqiq wa innazal. Pamannya paman sekandung sudah. Anaknya paman sekandung. Paman sekandung sudah paham kan? Sekarang anak laki-lakinya paman sekandung sudah. Kalau paman sekandungnya paham, ya ini mudah memahami. Anak laki-lakinya paman sekandung. Ngerti? Nyambung? Ya. Alhamdulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya. Kemudian yang ke-13 Ibnul Am li'abin wa in nazal. Kalau tadi yang ke-12 terjemahnya kalau mau ditulis ya, anak laki-lakinya paman sekandung meskipun terus ke bawah. Anak-anak laki-lakinya paman sekandung. Misalkan anak-anaknya paman sekandung punya anak laki-laki, dia juga termasuk ahli waris gitu. Selamanya nyambung lihat laki-laki terus. Ah. Kalau perempuannya bagaimana? Nanti sudah. Ya. Yang ke-13, Ibnul Am li Abi Nu'ain Nazal, anak laki-lakinya pamannya sebapak. Anak laki-lakinya pamannya sebapak. Meskipun terus ke bawah, maksudnya anaknya, anak paman ini yang laki-lakinya, dan terus gitu. Selama menyambung lewat laki-laki. Paham ini? Yang ke-14, az-zauj suami. Kalau suami enggak usah ditafsirkan, ditafsirkan sama jilimet ya. Al-mu'tiq, tuan yang membebaskan budaknya. Tuan laki-laki yang membebaskan apa? Budaknya. Nah itu 15 golongan ahli waris dari jenis laki-laki. Sampai di sini ada yang masih belum paham? Yang nomor berapa? Al-mu'tiq. Al-mu'tiq namanya. Al-mu'tiq itu bekas tuannya yang laki-laki. Bekas tuannya mayit. Maksudnya mayitnya tadinya dia budak ya, dibebaskan sama tuannya, kemudian dia kerja di orang kaya, meninggal, nggak ada ahli waris lagi kecuali bekas tuannya tadi. Bekas tuannya ini ahli warisnya dia ya. Paham ini? Jadi kalau kurang paham banget tanya, paham setengah-setengah tanyakan ya. Paham juga ya. Kalau diem dianggap paham, setuju ya, setuju dianggap paham 100% kalau diem. Yang berikutnya, al-warithatu minan nisa'i wa 'adadahunna, ahli waris dari jenis perempuan. Ahli waris dari jenis perempuan dan jumlah mereka. Kalau tadi ahli waris dari jenis laki-laki berapa jumlahnya katanya? 15. Ya. Adapun ahli waris dari jenis perempuan ada 10. Ya. Disebutkan sini yang pernah, al-bintu, anak perempuan. Enggak usah ditafsirkan, jelas anak perempuan. Apa dalilnya bahwa anak perempuan dapat warisan? Di antaranya adalah wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau anak perempuannya si mayit, si orang yang meninggal ini cuma satu, maka jatah dia adalah setengah dari harta peninggalan. Ini kan jelas dalilnya. Iya. Kemudian yang kedua, nanti ya masalah jatah-jatahnya berapa-berapanya akan ada rinciannya. Di sini baru sebatas menyebutkan siapa-siapa ahli waris dari golongan laki-laki dan siapa-siapa ahli waris dari golongan perempuan. Yang kedua, bintul ibn wa inna zala, ya, wa inna zala abuha, bintul ibn, cucu dari anak laki-laki, paham? Cucu dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki, sama ya? Cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki. Ya enaknya tadi cucu perempuan dari anak laki-laki lebih enak gitu ya. Cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun terus ke bawah. Cicit perempuan dari cucu laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki. Nah, yang penting lewat jalur laki-laki terus gitu. Meskipun panjang ke bawah. Habis cicit tapi cangga ya. Cangga perempuan yang dia menyambung lewat siapa? Sebelum cangga, cucu laki-laki yang menyambung lewat anak laki-laki, ya dia juga termasuk. Paham gak? Jadi yang kedua ini siapa? Bintul ibn, cucu laki-laki dari cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Meskipun terus ke bawah, maksudnya apa? Meskipun terus ke bawah, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wareng, canggah dulu ya. Wareng perempuan yang menyambung lewat cicit laki-laki melalui apa? Cucu laki-laki melalui anak laki-laki. Ah ini. Yang penting jalurnya laki-laki semua, termasuk ahli waris. Paham ini? Nah. Yang berikutnya ketiga, al-um, ibu. Gampanglah ibu. Ya, ibu ya, tentu ibunya si mayit. Kalau cucu ya cucunya si mayit. Bit, anak perempuan, anak perempuan mayit, terus dikaitkan dengan si mayit gitu loh. Jangan malah kabur kemana gitu. Ya. Yang keempat, al-jaddah, nenek. Paham ini nenek? Ya, nenek semuanya paham. Yang dimaksud di sini al-jaddah yang pertama adalah ummul ibunya ibu. Ngerti ibunya ibu? Nenek dari ibu. Nenek dari ibu, berarti ibunya ibu kan? Ya. Ini termasuk ahli waris. Wa inna al-kursi terus ke atas. Yang penting lewat jalur perempuan semua. Habis nenek apa tadi? Cangga ya. Cangga perempuan yang nyambung lewat nenek perempuan, ya jadi nenek perempuan ya, ada nggak nenek lagi kan setahu anak, betul? Kalau saya masih bengong-bengong ini belum paham ini. Jadi ya neneknya perempuan, ya kan? Gak usah pakai perempuan lagi, betul? Ya. Kakek ya laki-laki, gak usah pakai laki-laki, betul? Nah, ini jadi yang keempat ini jaddah, nenek dari ibu, alias ibunya ibu mayit, ibunya ibu mayit, atau nenek dari ibu, nenek yang menyambung lewat ibu. Meskipun terus ke atas, habis nenek tadi apa? Cangga ya? Eh? Buyut dulu, buyut perempuan. Yang penting dia lewat perempuan jalurnya, lewat nenek, kemudian ibu, kemudian si mayit. Sampai kalau kamu sampai Hawa misalnya. Yang penting lihat perempuan semua. Jangan ada laki-lakinya, perempuan semua. Sudah. Gampang kan? Nah. Ini dalilnya apa? Ijma, kesepakatan para ulama. Ijma termasuk dalil. Qiyas yang sahih juga dalil. Yang kelima, al-jaddah. Al-jaddah. Masih nenek, cuma ini nenek lewat jalur siapa? Bapak. Iya. Umul ab. Ibunya bapak. Atau kata lainnya apa? Nenek yang menyambung lewat bapak. Lewat bapaknya mayit gitu lah. Paham ini? Wa in alat, meskipun terus ke atas, yang penting dia perempuan-perempuan-perempuan terus lah ke atasnya. Jangan ada diselangi laki-laki. Iya, paham ini? Tapi tenang saja ya. Jangan aduh terus kalau nenek ke 10 atau 90 bagaimana? Orang itu udah mati, kan ya sudah nenek buyutnya juga ada gitu. Jangan puyang-puyang aduh nanti kalau misalkan sebelum Hawa ini gimana ya? Sudah enggak ada. Paham ini ya? Ya, umul ab. Ibu, ibunya bapak alias nenek yang menyambung lewat bapak. Meskipun terus ke atas. Ke atas siapa berarti? Habis nenek buyut, buyut yang menyambung lewat ibu kemudian bapak. Buyut, ibu, bapak, mayit gitu lah. Nah. Gampang kan? Tergambar. Ya nanti kalau enggak tergambar ya disiapkan di sini. Papan tulisnya sama spidolnya. Gambar. Iya. Nah, paham ini? Siapa yang belum paham? Umulat. Nenek dari bapak. Maksudnya nenek yang menyambung lewat bapak. Terus ibunya juga, ibunya neneknya. Termasuk ahli waris. Ini ijma juga. Yang keenam, al-ukhtu asyaqiqatu, saudari sekandung. Ini sekandung ya, bisa nanya lagi ya. Saudari sekandung, termasuk ahli waris. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak." Kemudian si mayit tadi meninggalkan saudari perempuan, maka saudari perempuannya dapat setengah dari harta peninggalan. Nanti rinciannya lebih luasnya nanti. Ini sekedar menunjukkan ada dalilnya. Iya, jangan sampai protes. Loh, masa sih saudara perempuan setengah? Itu kan ada anak ada segala macam. Eh, belum selesai. Jangan antum terapkan dulu ilmunya ya. Ini anak tanbi nih. Jangan ini baru sekolah sudah terapkan ada yang nanya. Ah, saya sudah dapat. Ini kalau ilmu harus total antum harus total ya semuanya terkuasai. Kalau kan ini salah. Total, salah hajab juga ya. Kemudian yang ke berapa ini? 7 ya. Al-ukhtiab, saudari. Kalau saudari laki atau perempuan? Ya, berarti enggak usah kasih perempuan lagi kan. Iya. Saudari sekandung. Saudari sebapak. Alamak. Kado salah tersebut diingatkan ya. Al-ukhtiab, saudari sebapak. Nih, saudari sebapak. Juga sama dalilnya dengan saudari sekandung tadi. Walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ayat yang sama. Kemudian yang ke-8, al-ukht li'um. Saudari ibu. Paham kan saudari ibu? Ini kakak saya, kakak perempuan saya yang sama ibunya, beda bapaknya. Atau adik perempuan saya yang sama ibunya, beda bapaknya. Itu apa? Saudari ibu. Dalilnya apa? Dalilnya wa in kana rajulun yurathu kalalah. Apabila ada seorang mati ya, diwarisi dalam keadaan kalalah, yakni dia mati enggak meninggalkan usul laki-laki, tidak meninggalkan anak juga, maka saudari perempuan seibu ini termasuk ahli waris. Ya. Tenang dulu ya. Yang 9, az-zaujah, istri. Walahunna rubu'u, istri juga termasuk ahli waris jelas. Walahunna rubu'u mimma taraktum, bagi istri-istri kalian itu seperempat dari harta peninggalan yang kalian tinggalkan, istrinya berapapun, 1, 2, 3, 4, seperempat bagi rata. Seperempat satu orang sendirian, dua orang bagi dua, empat orang bagi empat, gitu. Kemudian yang ke-10, al-mu'tiqah, bekas tuan perempuan. Kalau tadi kan tuannya laki-laki ya, bekas tuannya yang perempuan. Ini juga termasuk ahli waris. Dalilnya al-wala'u liman a'taq, muttafaqun alaih. Wala, hak wala itu adalah bagi tuannya yang memerdekakannya. Sekarang fadol, ada pertanyaan enggak? Kalau misalkan ada yang masih samar, poin yang berapa? 1, 2, 3. Kita akan ulang, kita akan jelaskan kembali. Iya. Ya. Enggak ada? Berarti dianggap faham 100%. Tidak. Daripada sulit kan nyari orang nanya, susah gitu, dia enggak paham aja. Kan orang paham ima, dia enggak paham sama sekali gitu. Ima dia paham sama sekali. Kalau sedang-sedang ada paham yang ditanya, ya. Ini pengertian tugas uang. Ya, seperti anak lah punya budak. Iya. Ya ini kan budak kan perbudakan terjadi ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Iya. Punya budak dapat gitu hasil apa dari hasil apa hasil apa rampasan perang. Kemudian kita pengen bebaskan lah, termasuk amal soleh. Budak ini kerja dia jadi orang kaya gitu. Mati budaknya, dia belum sempat nikah. Ditinggalkan bekas suanya, saya ini saya dapat warisan dia. Bekas suanya kan? Ya. Insyaallah paham ya. Lanjut. Mulahadzatun muhimmah, catatan penting. Catatan penting ya. Idza ijtama'a al-warithun min ar-rijali kullihim waratha minhum thalathatun faqat. Apabila semua ahli waris yang laki-laki, yang jumlahnya ada berapa tadi? 15, kumpul semua, ada semua, maka yang mewarisi hanya 3 saja. Tuh. Yang lainnya berapa? 11 aja gugur. Gugur. Yaitu yang mewarisi hanya 3 golongan. Yang pertama al-abu bapak, yang kedua al-ibn anak laki-laki, kemudian yang ketiga az-zauj suami. Selainnya gugur. Ya. Paham ini? Ya. Iya, pokoknya gugur selain tiga ini. Apakah 15 yang ada semua atau 10 saja, 9 saja, 4 saja, gugur selain tiga ini. Sudah, selain tiga ini gugur. Iya, enggak mesti 15. Apakah 9, 5, 4, pokoknya satunya gugur. Tiga ini yang tersisa dari ahli waris laki-laki. Paham ini? Nah, ya. Apa? Urut. Oh enggak, itu. Oh antum lihat urutannya gitu ya. Enggak usah lihat urutannya lah. Ada orang urut tuh enggak berdasarkan ini gitu. Ya, enggak usah pakai urutan itulah sudah. Ya. Kalau di sini memang diurut, tapi enggak diurut juga kok. Enggak diurut kok. Anak, cucu, tuh. Cucu kan kalau ada anak laki-laki kedapat. Bukan urutan, jangan dipangkan. Ini bukan urutan. Sekadar mengumpulkan saja. Ya. Nah, paham ini coba ya. Catatan yang kedua. Wa idza ijtama'atil warithat minan nisa'i kullihinna. Ya. Waritha minhunna khamsun faqat. Ya. Apabila berkumpul semua ahli waris perempuan yang jumlahnya berapa tadi? 10. Iya. Maka yang mewarisi dari mereka 5 golongan saja. Yang pertama al-bint, anak perempuan. Bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya tentunya ketika bapaknya sudah mati ya. Ya. Kemudian ibu. Al-ukhat asyakiqah, saudari sekandung. Az-zawjah, istri. Nah itu. Tenang, jangan dulu puyang-puyang. Nanti kita ketemu lagi. Ya. Mah, terus cepat. Aduh. Mana yang cepat ini? Terus cepat mana? Semuanya terus cepat semua. Perasaan. Hah? Oh, apabila berkumpul dari yang perempuan laki-laki. Ya, apabila ahli waris yang laki-laki yang 15 semuanya ada, maka yang mewarisi hanya 3 saja dari 15 itu. Bapak, anak, suami. Gini aja, antum pahami aja, nulisnya nanti. Rekaman ini antum dengarkan ditulis. Maka kalau kita dikte satu-satu, ini kan kadang lama gitu, jadi antum enggak selesai-selesai, enggak bisa praktek-praktek nanti. Ya. Kalau dari perempuan, apabila ada semua 10 golongan tadi, maka yang mewarisi 5 golongan saja. Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudari perempuan sekandung, dan istri. Nah, sudah. Didengarkan lagi nanti. Ya. Nanti catatannya kalau mau ini betul enggak kita cek ya. Wa idza jtama'a ar-rijalu wan nisa'u ma'an warasa minhum khamsatun faqat. Apabila ahli waris dari jenis laki-laki yang 15 tadi ada, kemudian ahli waris dari jenis perempuan yang 10-nya ada semua. Bagaimana datang semua ke rumah antum? Aduh, buyang ini. Maka mewarisi dari mereka, yang mewarisi ya dari mereka khamsatun faqat, 5 golongan saja. Berarti sisanya berapa yang gugur itu? 20 ya? Nah, 20-nya wassalam. Pecingi. Biar enggak sedih gitu ya. Ya, 5 golongan ini, yang pertama al-ibn, anak laki-laki. Al-bint, anak perempuan. Al-ab, bapak. Al-um, ibu. Kemudian yang kelimanya ahadu zaujaini, salah seorang dari istri atau suami. Suami atau istri gitu. Suami atau istri, tergantung. Iya, siapa yang mati kan. Kalau yang mati suami, istri. Kalau yang mati istri, suami gitu. Satu lagi tanggung. Ya. Yang bisa satu lagi nih. Apa dua lagi? Hah? Dua lagi? Aduh. Gimana nih? Jadi itu udah cukup dulu? Ya sudahlah. Oh ya sudah di... Anu dulu, sejukkan dulu. Ya pikirannya, diredakan dulu. Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan para selanjutnya. Kalau bisa, kalau antum istilahnya meroja'ah, pertemuan berikutnya, misalkan coba kita tanya, nanti akan anak tanya. Tapi kalau antum jangan ditanya, khawatir gak bisa, udah gak tanya. Tapi kalau siap tanya, tanya. Ah, ini dia siap tanya aja. Ya, siap. Nanti insya Allah enggak disebut namanya lah. Ya, antum gitu. Khair lah insya Allah. Ya. Tapi jangan pada kabur berikutnya nih. Cukup sampai sini dulu ya. Insya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.